Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi fikul asma'il husna. Tafadulu asma'illahi wa sifatih. Laqad dallat nususul kitabi wa sunnati ala tafaduli asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Bal dhakara an-nabiyu sallallahu alaihi wa sallam anna lillahi isman a'zama. Ida du'ya bihi ajaba. وإذا سئل به أعطى ومن قال بعدم تفاضل الأسماء الحسنى فقوله مجانب للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى تفاضل أسماء الله وصفاته. Di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya baik, sebagaimana sifat-sifatnya semuanya itu tinggi, maha luhur. Tetapi sebagian nama itu lebih baik daripada sebagian lainnya, sebagaimana sebagian sifat itu lebih tinggi daripada sebagian sifat lainnya. Ya, dan hal ini banyak dalam syariat. Para nabi semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian nabi lebih tinggi derajatnya daripada sebagian nabi lainnya. Ya. Amalan-amalan ibadah pun demikian. Semua amal ibadah itu baik. Sebagian amal ibadah lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Maka kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah itu banyak, semuanya indah, sebagian lebih utama daripada sebagian lainnya. Laqad dallat nususul kitabi sunnati ala tafadhuli asma'illahi husna wa sifatil 'ulya. Telah banyak keterangan dalam nas-nas berupa Al-Qur'an, ayat-ayat dalam kitab Allah ataupun hadis dalam sunnah Rasulullah tentang berbeda-bedanya keutamaan sebagian nama Allah Subhanahu wa taala atas sebagian lainnya. Demikian juga dalam hal sifat. Bal dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lillahi isman a'zham. Bahkan Nabi menyebutkan ada nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajabah, jika kita berdoa dengan nama tersebut Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika kita meminta sesuatu Allah akan berikan. Wa man qala bi'adami tafadhul asma'il husna fa qawluhu mujanibun lisawab. Barang siapa yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ya sama, tak ada beda, maka perkataan ini adalah perkataan yang menyelisihi kebenaran. Nah, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل لا تتفاضل مضارع لا تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية berkata, وقول من قال, perkataan orang-orang yang menyatakan sifatullah la tatafadhal wa nahwu dhalik, perkataan Allah itu tidaklah berbeda-beda, semua sama. Ya, qaulun la dalila alaihi, ini perkataan yang tidak ada dalil. Yang mengatakan nama-nama Allah itu semua sama, sifat-sifat Allah itu semua sama, itu perkataan, pernyataan tidak ada dalil yang mendukungnya. Dan kita dalam berkata-kata dan semuanya harus tegak dengan dalil. Dalam berbuat pun demikian, ketika ada yang mengatakan sesuatu tanpa ada dalil, kita akan tuntut kepadanya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fa hiya aidan mutafadhilatun, sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu banyak, bervariasi, bermacam-macam, maka demikian juga ya dalam nama-nama tersebut maupun sifat-sifat tersebut sebagiannya lebih utama dari sebagian lainnya. Kama dalla ala dhalika al-kitab wa sunnah wal ijma' ma'al aqli, sebagaimana Al-Qur'an sunnah menunjukkan apa yang kita nyatakan ini, bahwasanya nama Allah tak sama. Demikian juga logika, ya, dalil logika pun mengatakan demikian, tak sama antara sebagian nama Allah dengan sebagian lainnya. Naam. Wad-dalailu ala thubuti at-tafaduli fi asma'illahi jalla wa ala kathiratun. Wa min hadhihi ad-dalaili ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhbar as-sahihati anna lillahi isman a'zama idza su'ila bihi a'ta wa idza da'iya bihi ajaba wa la raiba anna hadhihi fadilatun 'azimatun ikhtassa biha hadha al-ism alladhi wasafa bi annahu ismullahi a'zam wa la'allana naqifu 'ala tarafin min al-ahadith al-warida fi dhalik ثم نكف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرة. Alangkah banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kita nyatakan sebelumnya. Ya, sebagian nama-nama itu lebih utama dari sebagian lainnya. Dan diantara wa min hadhihi ad-dalail dan diantara dalil-dalil tersebut ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhbar as-sahihah terdapat ya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih anna lillahi isman a'zama Allah punya nama yang paling agung di antara semua nama ada nama yang paling agung paling utama paling besar idza su'ila bi a'ta jika kita meminta kepada Allah dengan nama Allah tersebut dia akan berikan apa yang kita minta wa idza du'iya bihi ajab jika kita berdoa dengan memakai nama tersebut Allah akan kabulkan doa kita ijabahkan wala raiba anna hadhihi fadilatun 'azimatun tentulah hal ini menunjukkan keutamaan ikhtassa biha hadzal ismul ladzi wasaf ini menunjukkan keutamaan nama tersebut yang disifati bi annahu ismullahil 'azham bahwasanya dialah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah wala 'allana naqifu 'ala tarafin min ahaditsil waridah fi dzalik ya semoga kita akan dapat menjelaskan beberapa potong daripada hadis-hadis dalam bab ini thumma naqifu ba'da dhalika 'ala kalami ba'dhi ahli al-'ilmi fi ta'yini kemudian kita akan menyebutkan ya, tentang perbedaan para ulama dalam menentukan manakah nama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling agung mereka berbeda ya na'am rawal imam ahmad في المسند وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وزاد أبو داود والنسائي في آخره يا حي يا قيوم روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك دي أنترى دليل menunjukkan nama Allah itu berbeda-beda adalah hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dan Abu Daud serta Nasa'i ya dalam kitab mereka Al-Jami' dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW sami'a rajulan yaqulu pernah mendengar seseorang berdoa Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu bi anna lakal hamda bahwasanya segala puji itu adalah milikmu jua la ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali engkau wahdaka la syarika lak engkau semata tak ada sekutu bagimu Al-Mannan, engkau lah Tuhan pemberi segala macam bentuk nikmat. Badi'us samawat, engkau lah Tuhan yang menciptakan langit tanpa ada contoh sebelumnya. Wal ard, demikian juga bumi. Dzul jalali wal ikram, engkau lah Tuhan pemilik segala macam bentuk kemuliaan dan keagungan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laqad sa'altu Allah bismihil azam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bi ajab, yang jika seseorang ya jika dengan nama tersebut diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta, jika Allah Subhanahu wa taala dimohon dengannya Allah akan berikan. Wa zada Abu Daud wa Nasa'i fi akhirih, dan dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i di ujungnya ya dengan tambahan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan zat yang maha hidup selama-lamanya. Yang seluruh makhluk hidup dengannya. Ya Qayyum, Tuhan yang Maha berdiri sendiri, yang semua makhluk bergantung dengannya. Maka hadis ini menunjukkan adanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jika seorang menyebutkan nama tersebut, Allah akan kabulkan doanya. Naam. Wa rawah Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil azham alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin min al-Qur'an fil Baqarati wa Ali Imran wa Taha. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن ماجه حاكم dan lain-lainnya meriwayatkan dari jalur Abu Umamah sahabat Nabi semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil azam, nama Allah yang paling agung itu, idza du'iya bi ajaba, yang jika seorang menyeru Allah dengannya akan Allah kabulkan, fi thalathi suwar min al-Qur'an, ada tiga tempat dalam Quran, fil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, wa Al-Imran wa Taha, dalam surat ya Al-Imran dan dalam surat Taha. Ya Allah tabaraka taala alam, pada tiga surat ini ada nama yang paling agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, dalam Al-Baqarah di surat ayat Kursi, Allahu la ilaha illa Hayyul Qayyum. Al-Imran pun demikian. Ya. Demikian juga dalam surat Taha. Ya. Itu Al-Hayyul Qayyum. Naam. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah an Asma'i an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa fatihatu ali imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. إمام أحمد dan Abu Daud meriwayatkan, dan Imam Tirmidzi pun demikian, serta Ibnu Majah dari jalur Asma binti Yazid, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain, nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat pertama. Tuhan kalian ialah Tuhan yang Maha Satu. Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wa Fatihatu Al-Imran, yang kedua dalam pembuka Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Alif Lam Mim, Allah dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Jadi sini ada dua nama, Al-Hayyul Qayyum satu surat, dalam surat lain Ar-Rahmanur Rahim. Naam. Wa rawa Ahmad wa ashabu sunani wa Ibn Hibban fi sahihihi an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bi ismihil azami alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. وروى أحمد وأصحاب سنن وابن حبان في صحيحه. Imam Ahmad meriwayatkan juga, demikian pula para ashab sunan, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban meriwayatkan fi sahihi, dalam kitab yang disebutnya kitab sahih, an Buraidah, dari jalan Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu, Nabi pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Tuhan aku bermohon kepadamu, bi anni ashhadu, bahwasanya saya bersaksi, annaka antallah, engkaulah Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali engkaulah Tuhan, al ahad, yang Maha Esa, as samad, tempat bergantung semua makhlukmu, alladhi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Lam yakun lahu kufuwan ahad, Tuhan yang tak akan pernah ada yang dapat setara dengannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alallaha bismil a'zam. Sungguh orang ini telah bermohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza su'ila bi'a'ta wa idza du'iya bi'ajab. Yang jika disebutkan nama Allah padanya dalam doa, Allah kabulkan doa tersebut. Demikian juga dalam permintaan, ya, Allah akan berikan permintaan tersebut. Fahadihi ba'dul ahadithi thabitati anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dhikri ismillahil a'zami alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta wa li ajlin dha kana li hadha al ismi wa ma'rifatihi wal bahthi anhu sya'nun 'azimun 'inda ahli al 'ilmi wa lahum fi hadha abhathin 'adidatin mukhtasaratin wa mutawwalatin. Fa hadhi ba'd al hadith thabitah. Inilah sejumlah daripada hadis-hadis yang sahih. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, fi dhikri ismillahil azam, yang menyebutkan adanya nama Allah yang paling agung. Alladhi idha du'i bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Jika dengannya diminta nama Allah, Allah akan kabulkan doa tersebut dan akan mengijabainya. Wa li ajli dha, karena itulah, kana li hadzal ismi wa ma'rifatihi wal bahthi anhu sya'nun 'adzim. Karena itulah, tentu nama ini, mengenalnya, membahas apa dia nama yang paling agung, adalah merupakan urusan besar, perkara yang besar, indah al-ilmi, menurut para ulama. Karena dengan itulah Allah kabulkan doa kita. Berarti ada sesuatu yang lain dalam makna nama ini, memiliki makna yang begitu dalam, yang harus kita pelajari, kenapa demikian. Ya, sehingga kita senantiasa berdoa dengan menyebut nama tersebut. Ya, tak sama antara satu nama dengan nama lain. Nama ini lebih spesial, tentunya karena memiliki kandungan yang dalam dalam maknanya. Ya, walahum fi hada abhathun adidah, mukhtasara wa mutawwalah. Karena itulah mereka telah berusaha menulis. Ada yang dalam bentuk tulisan panjang-panjang, ada yang ringkas-ringkas. Ya, banyak mereka tulis tentang nama-nama ini. Apa yang paling agung diantaranya? Nah. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الذاكرين وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على النحو وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على النحو 40 قولا قد أفردها السيوطي في بالتصنيف. قال الشوكاني رحمه الله, berkata الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين, dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, waqad ikhtalafa fi ta'yin al-ismil azam, telah diperselisihkan untuk, ya, menunjukkan nama Allah yang paling agung itu apa. Ala nahwi 40 qawlan, sampai 40 pendapat. Waqad afradaha Suyuti bil tasnif, dan Imam As-Suyuti telah mengkhususkan satu kitab menulis perbedaan ulama ini dalam menentukan apa yang paling agung. Nah. Walam yadhkur as-Suyuti fi kitabihi alladhi afradahu fi dhalikal walladhi asmahu ad-durul munazzamu fil ismil a'zam siwa 20 qawlan wa kathirun minha da'fuhu dhahirun li'adami qiyamin dalilin alayhi min al-kitab wa sunnah bal fi ba'dihha takallufun dhahirun wa shatatun bayyinun wa ba'dul mutasawwifati lahum fi hadzal babi abatilu katsiratun la yaltafatu ila shay'in minha wa yuriduna fi dhalika ahadithan mawdu'atan mawdu'atan wa athara mukhtari'ah wa qisasan mun wa qasasan wa qasasan mun munkarahatan yakhda'una biha awamul muslimin awamul muslimin yakhda'una biha awamul muslimin wa yaghruna wa yaghruna biha jahalahum juhalahum wa yaghruna biha ويغرون بها جهالهم والواجب على كل مسلم أن يكون على خطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي اسمه الدر المنظم في الاسم الأعظم سوى 20 قولا. Namun Imam Suyuti dalam kitabnya yang dikhususkan membahas tentang apa nama Allah paling agung ini, yang dia beri judul kitabnya itu Ad-Durrul Munazzam, artinya adalah permata-permata yang beratur, fil ismil a'zam, dalam nama Allah yang paling agung. Siwa 20 qaulan, dia hanya menyebutkan dalam kitabnya ini 20 pendapat saja. Ya, tadi disebutkan sebelumnya ada 40 pendapat. Ya, Imam Suyuti hanya menyebutkan 20 pendapat saja. Siwa 20 qaulan, ya. Wa kathirun minha dha'fuhu dhahirun. Bahkan kebanyakan daripada nama-nama yang 20 ini adalah ya dha'fuhu dhahirun, lemah sekali dalilnya tentang nama tersebut adalah nama yang paling agung. Ya adami qiyami dalilin 'alaihi min al-kitab sunnah, karena tidak tegak padanya dalil daripada Quran dan Sunnah. Bal fi ba'dihi takallufun dhahirun wa syatatun bayyin. Bahkan di sebagian nama-nama 20 tersebut nampak sekali ya memaksakan diri, penulis memaksakan diri untuk ia ya, menyebutkan itulah nama yang paling agung. Wa ba'dul mutasawwifati lahum fi hadzal babi abatilu katsira. Adapun orang-orang sufi dalam bab ini, nama yang paling agung dari diantara nama-nama Allah, maka sungguh mereka punya banyak sekali kebatilan dalam meyakini nama-nama ini. Mawdu'ah ya. La yultafatu ila syai'in minha. Tak boleh kita sedikit pun mengambil perkataan mereka. Wa yuriduna fi dzalika ahadits mawdu'ah, bahkan mereka banyak sekali bersandar pada hadis-hadis palsu tentang nama yang paling agung ini. Wa atharan mukhtara'ah, kabar-kabar ini karang-karang. Wa qasasan munkarah, kisah-kisah yang mungkar, tak benar. Yakhda'una biha awamul muslimin, tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang awam kaum muslimin. Wayaghurruna biha juhalahum, menipu orang-orang jahil di antara mereka. Wal wajibu ala kulli muslimin, seharusnya hendaklah setiap muslim ala hitatin wa hadharin min alwuqu'i fi ifki haula'i wa batilihim, hendaklah setiap orang mukmin menjauhi, jangan sampai terpengaruh, tergelincir dalam ya kedustaan dari mereka, kedustaan yang mereka karang-karang, meyakini, mempercayai kedustaan-kedustaan mereka, kebatilan-kebatilan mereka yang menyatakan inilah nama Allah paling agung, khasiatnya ini. Karena itulah kami tahu perkara-perkara gaib, karena kami tahu nama Allah yang paling agung, kalian tak tahu. Karena itulah kami bisa membaca macam-macam omongan mereka. Dengan inilah mereka menipu orang awam, selayaknya jangan sampai kita tertipu dengan mereka ini. Ya, dukun-dukun berbaju agama. Allah musta'an. Waktu tak sempat, ada berapa paragraf begini itu, 2, 3, 4, 5 paragraf kita baca ini, nanti enggak kerja kita. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis akan datang jika masih ada ajal kita. Subhanakallah bihamdika, syadu ala ilan tashtafur katubilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.